kul ngucapa sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dzat sing kuwasa saiki. Niki mengke istirahate agak lama, kula mergi badhe rapat sekedhap. Kula nanti paling cepat ngaji jam 12.30. Ngono ade ngrumpi-ngrumpi oleh mantu ta opo. Kangge sing makan. Awal bisa kumsia awayudi kopak do kumpak sabat. Ungjur kaifanu sarriful ayati la'allahum yaqabun. Kul ngucapa sira Muhammad wa ta'ala al-qadir dzat sing kuwasa. Kuwasa ala ayyab ata yen to ngirimna sapa Allah Ta'ala alaikum ngatasi sira kabeh. Ngirimna adaban ing siksa. Sifate siksa min faqikum kang saking sadhuwure sira kabeh. Jadi Allah itu dat sing sangat berkuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya minas sama isangin langit. Kal hijaro tiga jenis watu wasai hati lan saya kah kobledek utawa sambran utawa tiupan itu saya bongsoni. Aumin tahti arjulikum utawa songko sisi nisor sirokabe nisore sikil sirokabe. Kal koswi kau jenis tenggelam neng bumi. Terus ane kini kui vaksin ini, nabo. Ditelan nopo bumi bumi awyal bisakum nggih kira kita yal bisa nggih srepot awyal bisakum utawa gawe talbis sapa-apa gawe jumbah sapa-apa kumeng sira kabeh yakhlitakum tegese gawe campur aduk sapa-apa kumeng sira kabeh digawe siaan ing pira-pira kelompok awake iki ngaji kula niati kula wau rapat sekedhap wis ngaji tenan nganti isak wae khatam pura. Kalau ngisak-ngisak endah sampai isak emang. Nah, mesti pinter tak dok nong nanti isak. Nak boleh rapi pinter jas. Suwe rapi pinter, cepat jo. Awyal bisa kum utawa nyampur no sopo awak kumisro kape yakli to kum se nyampur sopo awak kumisro kape dicampur no sia an halit jadi biro-biro kelompok. Siro konteks se biro-biro kelompok mustali fatal ahwa ikang bido-bido selerane bido-bido hawa nafsu. Wajdi kalan ngicipno sapa wa ta'ala ba'da hukum ing sekabiane ing sebagian sira kabeh ngicipno baksa batin ing seksane sebagian sing liya. Bil kitali misale kelawan perang atau saling bunuh. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamana jelas semangsane tumurun apa ayat. Nabi dawuh hada ahwan wa aisar. Hada utawi ki ahwan ngan wa aisar lan duwe gampang. Walam mana salam semangsa ini tumuran apa maaf perkara kau kang sedurungnya iki Nabi Dawo au mugi wajib au nyon bar fengsun diwajibnya kelantat panjenengan Ruang ngerwanto yang hadis sopal Bukhari Imam Bukhari Warwa ngerwanto sopa muslim Imam muslim hadis asa albu robbi ala si ala baksa ummati benarum famana anina ini apal lo tenang hadis ini karena apal kebangetan kudu apal wajib apal woy bar ngaji ini kudu apal hadis ben ramen nyalah nopo saal tu jalo ingsun robbi yang pengeran ingsun Allah ya Allah ini yang orang gawe sapa robbi baksa umati ing penyiksaane umat ingsun ora digawe benagum antarane umat jadi kemana Nabi berkali-kali minta ya Allah semoga umat Islam tidak saling tukaran antar umat Islam sendiri kiai aja tukaran di kiai jadi bang ya partai aja tukaran di partai jadi famana aniha mongko nyegah sapa Allah ha ing mas'alati setiap kepinginnya Allah ya nak kiai itu karane ambek kiai bakul bakso malah aneh. Jadi ya sing ngono kok kula ulama niku sing tak nyek mubalek kok to hawa. Ben babak no. Mungkin kula terangno tenan niki ngaji nganti asar. Asar nganti asarna nganti asar. Tolong dino. Wafi hati asal pinter lho ya. Wafi hadis lan ing dalam siji hadis lama jelas mangsane tumurun apa ayat kala dawuh sapa Nabi ama ini kok indah saat temene iki kejadian untuk hadil waqiah kok kainatun mesti terjadi. Dan iki sing penting kalimat lam yakti ora teko wa ta'wiluha penjelasane ayat bagi sause. Iki maknane mu ikut tok bahwa umat Islam pasti saling percekcokan. Ekstrimnya sampai saling ban tek. Ungdur ning alon sira kaifa halika kaya apa nusarifu gawe mol amal ingsun gawe ini tek gawe mol amal ingsun nang kemarin ake ala ya sing boro-boro ayat ai dilara tek se boro-boro dilala ala kudratina ing atas e kudrat ingsun nah ala gum nawono te wong ake ya kowe nek gue paham sapa wong ake ya alamu nate sing ngerti sapa wong ake anna masa ing sak temene boro-boro gum kang te wong ake ali ngate se mai gue berarti lu gak tau lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang napa? Pun kula terang-terang. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asar, asarinnya sampai napa? Asar. Ini rumah kula tenan iki. Kula mau rapat sekedap teng sarang. Mulang puluh menit, mergo sing rapat podo pinter ya, cepet putus deh. Sing rapat gue debat tok. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus maros jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling enggak cocok kemudian saling membunuh. Itu kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati, milanti ayo milanti diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati rasa dicontok no sampai jatuh kecelakaan rapi sensitif. Nah ini pentingnya, ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka bahwa sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bi siwatil jazmi, dengan siwat kepastian kayak wa rahmati wasiat kullas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi azab, potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi ghotil jasmi dengan sehat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan, jenenge mampu kan? Tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenenge qadir apa? Qadir. Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya kul ara'aitum diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawla lakum innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa wala walladzi ja'a khamsuna amin tum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza ya tamu sebagian ayat kul ara'aitum ara'aitakum dan sebagainya kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum itu kan kira-kira maknanya gini coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab lalu maknanya adab itu apa. Azab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku atau salah omong lala terus jadi dibully kan apalagi atau salah undangan ada mubalig datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh tapi nawang keramat tuh bebas jabatan lala rajin ya. Keramat itu cuma keramat nah ini rumah notenan dia. Kula pastikan dan saya bertanggung jawab nganti ketemu pangeran ya. Nak rahmat iku mesti sighatul jasmi. Napa sighat pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sighatul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi, terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayur sila alikum kosifam minarif, fayur rikokum bimakafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi, fayursila alaikum qasifa minare fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum itu urusane pangeran. Iki ndong Aceh kafir, kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu enggak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh ra maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah fis melarat itu Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat itu barokah mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita enggak pernah tahu. Menjelaskan walatus aluna yauma idzin anina, semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Semakin banyak ora iso terus keleha-leha wah kutil ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah ini bodoh yang melarat wis iki, tapi sing ra direzeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nah wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki adab. Umumnya wamai takilah ala umah kroja. Wong rata untuk mah kroja ni bos. Perlu dicurigai, nama. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tak apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikakum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena. Ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti ianan. Tapi ra usah ngerti sebab. Ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu hamil enggak. Orang mengamati, kurang opo padahal semua balik terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak. Kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus. Mansus misalnya kaum milut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama enggak percaya gini. Dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Nggih. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tau ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuhrikakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Otak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang mung sak provinsi. Sok sucinya. Lho coba ya. Banyak orang mati difonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kurban, kan kita enggak pernah tahu. Ya sudah padha-padha enggak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati Umairuba. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Ya bola isis. Kita asli nih, maksudnya hobine itu tak. Hobine itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai ku dingin. Yo pancen yo lucu nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi yo dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran-pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa. Ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamat. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngroso putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, kira ulah terus melok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mbok kiai ne, ya. Paham ya jelas ya? Maaf lah sak muni-muni kok. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene dibanding. Paling nyek dene ditulis wira loro paling. Enak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama kuasa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabakot ghadab. Sebagian riwayat bukan sabakot, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adabku. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu. Karena itu yang mesti menang. Jadi paribasan aku roh munib, mati kecepet omai paribasan. Atau mati tiba nih gue, sis. Misal, aku tetap darah nih sahid, kategori ini mahdum. Oh cukup, aku mati nih gue sih. Mungkin dia ini nutupi kewaliannya tapi. Iba-ibanya mati nih apa? Iba-ibanya mati nih gue sih. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ya hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulanya sing ngapi itu ngaji sing tenanan. Lho kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijrah kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun saya misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafaroh. Dan misalnya ikut safir ya persimaan mulai kesandung berganti ceblok. Tapi salam tampil ora ceblok. Kalau nanti diceritain ustaz setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Saya pertahankan satu. Ngope. Sekarang bar guling. Wah ini masih. Mereka latihan umum. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak wili sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik. Kulo bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kulo kemarin enggak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau lo kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar tumurga kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dohirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tum ayatil, kowe bima aman tum. Boyo mikir, mana yo seudon ora usah di lembaga no seudon. Boyo seudon kok dalil. Cek ora panggung iki. Wong seudon siri wae elek meneh seudon kok dikei panggung. Jaja-jaja. Bisa. Lha yo seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wes aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora timo bahaya bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana toha bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing luwe apik itu aja. Selalu kengira. Sale bojo minggat namun apa digenti sing luwe enom wis ngono tak wingi kok. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai kalah ana penggantine tenan kan. Mulane ngaji to pun nang anut kula. Fa yukhrikukum bima kafartum. Sing berhak ngentikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia gawire do mukmin. Mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas dunya saya tak elang. Amane babi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali aku sok ben ketemu pengiran pertama nglaporno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku ape konfirmasi musuh aku, aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Wis yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman ya jisu baina ya dai rahman lil khusumah. Ya jisu apa sungkemah. Sanga kata jasa ya jisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong-wong kedilawan. Ngawur ya, Quran itu pengiran-pengiran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidhati sudur bikuni sayin. Alim kita ini siapa? Kita kan gak tahu detailnya orang-orang mukmin. Gak usah kamu polis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Ya. Tapi nek amen delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak sahabat sama soalnya karena dia tetap ngumbar nafsu kan cuma keyok kan orang nih yang kaya munib kan apa dulu rawani masuk jegotan kok apa takok ya rawani pas ketemu sinti senengi duwi lo wah itu nak mati nih oh tak sholati mimit nih nak sholat mayat takbir kok papat khusus kue pitu nih itu cak walu. Lo jangan kira tuh gak sah. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur negone fikih, tapi rasa gelirananya. Lo aku lu ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang janji pitu mas. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih pitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman iku darani ada. Karena itu enggak ada kepastian, mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmat-Nya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmahnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa kiratin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajira bener kok. Wah, semane tenan wis. Oh, yakin tenan. Aku pertama ketemu pengiran tak catet tenan. Kula kan Gus Warga ngenten iri Gusti. Nah, bareng niku mengkirin. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikan poro macam-macam. Ada orang yang mau cahaya itu kanggu wong mu'min. Terus cara lafad kan rasa ambung fayuh riko kumpi makafar itu kok wacan wong mu'min. Wong mu'min itu aman itu mau wajah bima lagi lafadnya wewe salah. Lu nak fayuh riko mandek bener nyatanya tenggelam kan. Tapi rasa bawa wajah bima kafar itu itu wilayah pengera. Kalau saya ini misalnya ke melarat itu sebab apa ya kan kita rata-rata isawai cara Allah itu rahmat mereka ben gak kakean lagi terus orang lain komentar ya aku rasa jago Qur'annya mulai melarat ya uni-uni ini nak ngomong dia tapi kan gak mesti karena itu mesti gak karena itu berhubung Qur'annya lalanya pancet saya yang melarat kan ini soalnya ngono ya sempur raro tak ada pengeran kalau ada orang ditetir bodoh gak usah wanya bapak-bapak itu bodoh lah iso soalnya pengeran dua rencana lain ini nak pinter malah ngedol agama es goblok lah kan kita raro itu pengen pengeran sing ngendikan itu pengeran kira sama menduga-duga susah ya apa sih muni raroh itu lah raroh itu dalam halal dunia itu kesunatannya muni raroh itu jenisnya wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin dalam hukum sosial itu normali wong muni wa in adri saya tidak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bak ilmu di muni tawadhu. Oh kafir. Nah nek mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nang Kanjeng Nabi ku nah. Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Tak kok pangeran kuasa mboten ngapunten nggih kula. Wah, sopan kok mari neraka ya itu. Kudu pede, wah anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi, ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa? Lah iku ora roh iku. Iku nak ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa? Jelas ngongkon Nabi ninggal eleh. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh iku jumlah ape apa iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sing kan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubal iku balik lah ya ora roh nak bab iku ora roh. Nak bar pidato untuk apa roh tapi nak bab iku ora roh. Mate to ala ora gojek ning ngene. Wah, kok takoki, itu khotimah yo ngene ora roh. Nak bar pidato untuk apa iku roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Pak muni min roh Mas, hukume jenggoten wis roh. Wani nglakoni berarti roh. Mesti sunat wani nglakoni mesti sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebur. Ya urunan ya. Oh, oke kabeh. Kemudian Mas. Kebo. Mulai ini kan ijek umur piro? Ijek cukup ijek. Piro? Oh, ngatasi sale 10 tahun kas. Digawe paling goblok ijek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangulan. Sangulan. Wis siap sangulan. Digawe. Oke, kebule yo. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Siap. Dhewe rajane nek mau tuku kebo. Wong kramat nek mau tuku kebo. Toha ngenteni pidato umpi ro suwi ya. Balik suwi. Wong kramat cepet to. Ya jadi kalau paham eling-eling pokoknya tak warai carane tradisi ini Quran nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum in atakum kadza wa kadza misalnya in ara'aitum atakum kadza. Terus seperti itu amin tum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albatta napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dzat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngum. Karena Allah mensifatinya bisi ghotil jasmi bahwa saya ini yut'im wa huwa yut'imu wa la yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozakokum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing mbalek udah duwe dhuwit. Ora trimo lum balek kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ora gak mbalek kok duwe akeh. Suka di mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni aja kok. Wah duwe akeh mubalek malah suka nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisi qatil jazmi rozakokum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Cong nak kelakuan nem ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong yo. Nggih. Wawas ya orang. Wis akeh muridku lah nak keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatua hubungannya dengan kawulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata bacara aku ahli sunat amanah ini majib no. Mari ahli sunat nak darani apa orang wajib ngelakoni apa ya no no wajib maksudnya kalau ya kan jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi roh. Cuma kita sebagai ahli sunat manjan yang mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sunah tulen Mas, cuma ahli sunah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti nah yang azab itu sesekali ada masalah tapi tetap sifatnya potensi mau lo koyok hafid bersemaan berkate kecek iku imma Allah nyelamat no hafid songko mangan barang subah di sawai sing utang koruptor terus Allah kepengen nyelamat no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat iso mancen Quran kok didol terus diadab sini kan kita tidak pernah tahu tidak pernah tahu kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga iku ora aku tarang ora dikekno aku. Ya sudah, kene ditakdir buta karena Allah ngrespon pitik iku ya makhluke pangeran. Mergo ora hafite medeni nek ora buta. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi. Mati. Nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, udah gua hati-hati. Karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukankah banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhillal damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah ada mu'min, mau mu'min kelakuan yang ngono, ujung-ujungnya buat darun damu, ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya, karena nanti gampang tahlilut damu. Lo coba kalau saya ekstrim, sama kafir itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Saayat itu dosa gede, apa mana sak Quran? Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Orang doyan kenal hafid-hafid, yang kertak tes kok lali ayatnya, oh ngelakoni dosa gede ya tau orang, ini hadis-hadis. Dosa paling gede. uang dikai ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah. Iki matekori masya Allah, pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah. Ya wis sing lali bendo pede wae sesuai dadi makomo makom istisna sing illa ya sudah itu aja, ora usah mbok ekstrem. Wong Quran lali dosa gede, nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu iman, ini juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamalin yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaro itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus. Lakoni sunah rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah rasul sing penuh tantangan ngapal Al-Qur'an. Yakin takek wektu tenan wis aku bae sibula takek wektu. Spesial spesial. Suala usir. Eleng-eleng wae ngandel kula kowe. Aja geman penyifati wong mukmin sing hubungane mbek pengiran iki kok sifati hubungane napa? Adab. Mergo Allah ngendikane adab ku mok potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya kul ara'aitum kul ara'ai takum aamintum. Ning kene ya regasine kul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil. Tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab, ya kita sami'na wa atho'na, karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebluan mitra ke langit terus kena sengkle, maksudnya kon jadi dukun nih itu jadi akil, jadi saya udah bang suka perkara ngono. Mergo pangeran wae ya ngono wae nyatane dadi duwe. Rasa hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetep dadi rezeki. Mbek kula suwun. Hubungane wong mukmin mbek Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan nggih kata rabbukum ala nafsi rahmat. Sebagian wassalamu ala manit tabal. Dadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambil Allah itu untuk salam, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib, wajib ku ana gone. Nak wae bayar aja ditinggal ngaji. Ya sering delay. Mana anak kan nuruti seksu, nak nuruti keliru, keliru cara Rabi Adawiyah malah para meneh. Kau istighfar, kau wasdifaruna yaktaju ila istighfar. Kau istighfar, kau jadi bisa istighfar. Nak nuruti salah. Aku rasa bukan dani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab yang judulnya wala ali, aku isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kira umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isik ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Ya saiki. Wes tak nak kena sanksi kok Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Tak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nanti ngendikan inna minaz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes e ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, belajar orang ngono, terus guyu-guyu kan. Yo pantas sih gua susah. Nanti jenggotnya brodol. Kan pantas toh nih. Oh terus tetap sempeneng. Nanya mudik pluraliane tuh. Jadi sunah rasul sih komprehensif deh. Kula lah yang ngakoni sembah lakoni sunah rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah rasul. Kau nabi ngerti kan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah rasul andalane aja sitok-tok nih. Yo. Macam-macam. Ini penting kula utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kok Allah ngendikan wa rahmati wasiat kullasyai. Setiap orang pasti mendapatkan rahmat Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi mbok duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang. Terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena kurang apa. Kok sing mau hukume adab terus iku terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar nae. Wis paham wis tak ono bare wis pinter lho. Wa qad dafalan gorohno bi iklan Quran iku ran kok kaum ka kaum sira. Wa wa te Quran iku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum ka Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ana sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tagut yo ora, tetep kita iku senajan to ra iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik ku apa iman tu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno terus ra gelem ngombe, iku jek waras to ora? Jek waras, mesti ana jan to ra gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu kok disifati. Orang-orang mendingin, geni ku panas tapi tetap demek, ya rotok saraf pun wae. Tenak darah di geni ku adem. Wah, iku semajenun iku. Lah iya iman yang ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib sing tukang isa, tapi kita tetap beli, iku imane tetap sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Masa mau antarane darani penting kok misale ngene, umume wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umume yakin gak? Gitu. Yakin nak rokok mandor tapi tetap rokok. Lah iku ya tetap berarti dia utek cek waras sih saya ngerti nak rokok iku mandor atau cok mendingan rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuhikokum lima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku. Nah bab ini kalau yakin bener. Pokoknya wong mu'min itu hubungannya dengan Allah. Itu elingnya Allah menstatuskan dirinya itu kata barok hukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Isowe Allah kepengen boleh. Kepengen ganti. Mengenai ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok yo. Nabi mesti dibargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Sekak ana wong top koyo wong wedok. Kok trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asa rabbu intal lakakunna ayyubilahu azwajan khairam minkunna. Tetap terus. Bisa saja setelah kamu menceraikan itu, Allah mengganti azwajan khairan minhum yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucu ini kanjeng Nabi bareng imbargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya itu ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran bela Nabi ini ra bela kita. Karepe iku kali-kali ngibargo enak menawa dibela pangeran. Sebenarnya pangeran tetap bela. Jadi ya iso piye. Mulane kena bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat. Gak minggat. Ya pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono ae. Kalau dia murid goblok ya, sama. Cuma susah dipahami. Tapi tetap, lo aneh loh. Nak mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajar. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Iya, hebat ya. Pokoknya mau, pokoknya rahmat. Jadi nek ono nglali Quran ora usah mbok waca, mlebu ayat istisnae. Sanu priuka salatan sa illa insyaallah. Masyaallah. Masyaallah kakean. Padahal cara nak kuwi ku mustasna iki jumlahe ra oleh padha karo mustasna iki. Dene lali sithik normale. Kalau bodoh hilang. Sing hilang kok jo sama. Iki jenenge mustasna ya stagrikul. Iki jenenge tak aneh wae. Wakada balan gorono bi fil Quran sapa kamu ka kaum sira ta wa wa Quran wal haqu mesti bener ayo sitku tek sit bener kulo ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum bi wakil ora nang sing atas sira kabeh wakilen dan sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malih sing ngurusi sira kabeh inna ma ana mesti teng sing mudiron sing akeh peringatan wa amrukum de urusan sira kabeh iku ila wahi maring wa dal ta iki kok dalam istrine den perintah bil kita kaan perang tena wis ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwanehi jadi sabar tok mariku molu tapi nek sing lawan udzina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udzina nek gak yuqatalun ora usah udzina oh sok wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom krene ning ndi no krene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang eman brewokmu nek kudu wani ya nek ana wong baca kowe kudu wani repot sampe wis tok wis repot isis tok wis repot tapi dene isis sing lunak yo tenan setoran yo mari kapan nih kira mau nak cek sira ki mon 9 bulan oh aku ora percaya kok yo sampe 2 tahun yo gak sing umum sing umum kira 2 tahun nggih 2 tahun 3 3 sing umum berarti 2000 kira teman dua-dua akhir lho aku ya urun kayak tenang aku ya urun kabeh ya urunan yo juga sampe ora usah sama aman wong tau nek entang paling sak paling pasti kok kebur kebiro kira mas paling kebur 20-an lha pasti kok paling salah nang larange 30 jan. Tak beres e. Iya rentam ning pokoke tekan. Takone padi-padi sampe. Hadirin seteko ada kafet uga imut blas. Biasane sing TV susah kan iso. Ya imut tekan. Iya. Ikonti ngono. Likul linabai mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabai saben-saben kete cerita khabar nek cerita mustaqarrun utawi gon tetep. Setiap cerita akan adanya adab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena adab. Ini bener saya. Kalau apa cerita adab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang apa dosa langsung kena napa? Adab. Jarang-jarang sekali. Mulane Allah nanti ngendikan iki tengene jus dosa lho, Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatun minkum nu'adzib taifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja sing dinafu, yang dimaaf. Dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menfonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau orang ngedikan kafir ya kafir tenang. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh. Wong sak nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Kafir. Mangqala li akhiya kafir faqad ba'abi ahadina. Ya, mangkola yakhiya kafir faqad ba'abi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, anak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantes kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid je kelas kene. Nah, guru tauhid je darani kafir. Wes mbrono, kene mulang tauhid mulai bayi. Semulang umul barohe niku kula. Ning sarang kubro yakinian semulang kula. Tak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangerane. Umul barohin. Burhan itu cek cilik baro. Wes baro cek umur baro. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Nuduh sing nek umure ngaji tok nek kowe. Ora mulang ya. Apa wis mulang itu? Wes mulang itu tau. Ya maju ya. Lan nek nak takoki mungkar nakir ben. Kula niku guru mul baro hinjae. Dengan takoki merebukane kula niku guru napa? Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Likulina teni saben-saben cerita kabar mustaqor ente go tetep waktu ente se waktu ya kok kang tumi pomo adab di fil waktu wastakir ente tetep opo adab wa minhu adab itu. Dadi kabeh perkara iku ana momene terutama adab insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marfu marhuma umat sing diwelas wong kanjeng Nabi ku kaya opo sampe ngendikan wa seperti ini wa ma kana wauli adibahum wa anta fi Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insyaallah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada pancen Allah niat ngafaro. Kok malah kafir kesandung. Wae mulang malah ngobyek. Mau tiling dong kesandung, ayo lumayan. Yo jos yo, ngerti yo. Alhamdulillah, rasa nganti asar sudah bagus. Terus mas rasa nganti asar sudah pinter. Wasofa ta'lamulan bakal ngerti sirah kabeh eng perkara tadi itu ndak usah ta'lamu tahdid lah umare. Alhamdulillah bil al-mizan al-muntahin. Wa mablagh ar-ridha sinat al-arsh.